Mitra Bisnis, Kompas menulis, Wali Kota Malang memperbolehkan tempat hiburan seperti karaoke, panti pijat, dan spa di daerahnya untuk buka selama bulan Ramadan. Wali Kota mengatakan, kasihan para pemilik dan karyawan yang tidak mendapatkan penghasilan selama satu bulan. Dia menambahkan, soal kemaksiatan itu tergantung masing-masing individu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Harian Asosiasi Pengusaha Hiburan Kota Makassar, Zulkarnain. Pak Zulkarnain, apa komentar Anda dengan izin buka tersebut? Kalau Wali Kota Malang, mungkin kondisi kota Malang dengan Makassar itu berbeda. Saya mengambil acuan di Makassar. Kita di Makassar kan jauh lebih, kependudukan dan keagamaan itu jauh lebih tinggi. Di Malang sendiri tidak sama sarana hiburan yang ada dengan di Makassar. Saya tahu persis karena ada beberapa rekan juga di Kota Malang itu dari pengusaha hiburan. Tidak sebegitu kompleks dengan Makassar. Sehingga kami menganggap kebijakan yang telah ada di Kota Makassar itu menutup selama bulan suci Ramadan itu sudah tepat, menyangkut kesejahteraan karyawan maupun pekerja, apalagi pengusaha hiburannya itu jauh sebelumnya, sejak tahun 2002 itu, kami asosiasi telah mengkaji lebih dalam. Bagi pengusaha sendiri, pengusaha hiburan di Kota Makassar itu jelas sudah ada persiapan. Demikian pula karyawan, karena kami dari asosiasi yang mewakili 186 pengusaha hiburan ini, sistem penggajian maupun pemberian THR itu sudah terakomodir semua. Sehingga keraguan masalah penghasilan mereka itu insya Allah terpenuhi. Karena selama ini saya diberlakukan aturan ini dari pengusaha sendiri maupun karyawan tidak ada yang mengeluhkan. Kemudian kita sama ketahui bulan suci Ramadan itu memang kami menginginkan agar karyawan itu juga bisa lebih khusyuk dalam melaksanakan bulan suci Ramadan. Sehingga tidak ternodai dengan aktivitas-aktivitas hiburan. Meskipun hiburan itu sendiri adalah kebutuhan normal bagaimana, tapi dalam kaitan Ramadan perlu kita memberikan kesempatan untuk melakukan ibadah. Itu sementara, Pak. Kami mendukung Kota Makassar karena kompleksitas kota lain dengan Kota Makassar itu jauh berbeda. Dan yang patut kita banggakan, Kota Makassar itu menjadi acuan. Jadi setelah pertama Surabaya merumuskan peraturan daerah nomor 10 tahun 2000, kami dari di Kota Makassar itu melanjutkan melalui Perda nomor 2 tahun 2002. Jadi pertama itu yang acuan kita dari Surabaya, tapi rumusannya kita lebih duluan. Karena rumusan Perda tahun 2000 di Kota Surabaya terbit 2003, sementara Makassar terbit tahun 2002. Berarti kita lebih dulu menyepakati aturan main tentang penutupan-penutupan tempat hiburan dalam kaitan pelaksanaan bulan suci Ramadan. Memang seperti apa, Pak, antisipasi yang sudah pengusaha hiburan di Makassar lakukan dalam menyambut bulan Ramadan ini? Ada THR, kemudian bagi mereka yang non-formal itu ada sistem tabungan. Ada sistem tabungan selama 11 bulan. 11 bulan, jadi mereka menerima tabungan full itu pas sebelum pelaksanaan Ramadan. Dan itu kalau kita kali angka-angka itu lumayan. Bisa mencapai per orang 5-6 juta. Ini khusus yang non-formal, lebih lagi yang formal. Demikian Ketua Harian Asosiasi Pengusaha Hiburan Kota Makassar, Zulkarnain. Saya Wendy Lim.